Dari orang-orang yang beriman ini yang Allah ciptakan, Allah khususkan sebagiannya dan tidak diberikan kepada yang lainnya. Allah khususkan dengan ilmu, sehingga semakin tinggi derajat orang tersebut. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Orang-orang yang berilmu itu jauh derajatnya dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu, walaupun sama-sama beriman. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, al ulama fauqal mu'minina mi'atu darajah. Mi'ata darajah. Al ulama fauqal mu'minina mi'ata darajah. Ma bainad darajatain mi'atu amin. Para ulama itu lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang beriman, yaitu 100 derajat. Lebih tinggi 100 derajat. Ma baina darajatain mi'atu amin. Antara 2 derajat, antara 1 derajat ke derajat yang berikutnya, itu jaraknya 100 tahun perjalanan. Antum bisa bayangkan begitu tingginya derajat para ulama. Orang-orang yang berilmu, yang memahami ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Mereka lebih tinggi 100 derajat dibandingkan orang-orang yang beriman yang tidak memiliki ilmu. Jarak antara 2 derajat itu sejauh 100 perjalanan. 100 tahun perjalanan, afan, 100 tahun perjalanan. Ini menunjukkan begitu tingginya derajat orang-orang yang berilmu. Karena merekalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka ini sebagai saksi atas tauhidullah. Karena memang mereka yang berhak untuk mendapatkan jabatan tersebut, bukan yang lainnya dari kalangan manusia ini. Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qista. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali Dia. Demikian juga para malaikat-malaikatnya mempersaksikan tauhidullah tersebut. Dan orang-orang yang berilmu juga mempersaksikan tauhidullah tersebut. Yang dijadikan saksi atas tauhidullah oleh Allah adalah orang-orang yang berilmu dari kalangan manusia ini. Bukan orang-orang yang solehin, tapi orang-orang yang berilmu. Bukan ahlul ibadah, tetapi adalah orang-orang yang berilmu. Kafahum dalika syarofan. Maka cukup yang demikian ini sebagai kemuliaan bagi mereka, sebagai keutamaan bagi mereka, yaitu orang-orang yang berilmu tersebut. Allah menjadikan saksi dari kalangan manusia ini atas tauhidullah adalah orang-orang yang berilmu. Dan Allah gandengkan persaksian mereka dengan persaksian Allah Azza wa Jalla. Ini suatu keutamaan, suatu posisi yang amat besar, yang amat mulia, yaitu Allah menggandengkan persaksian orang-orang berilmu dengan persaksian dirinya. Syahidallah, Allah yang bersaksi. Demikian juga para malaikatnya. Dan juga dari kalangan manusia ini adalah orang-orang yang berilmu. Betapa bangganya orang-orang berilmu, karena mereka dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu wa taala dan digandengkan persaksiannya dengan persaksian Allah Azza wa Jalla. Ini satu keutamaan yang amat besar bagi orang-orang yang berilmu. Dan Allah sandarkan agama ini kepada mereka, kepada orang-orang yang berilmu, bukan kepada ahli ibadah, apalagi tujar, bukan. Fas'alu ahladzik in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Allah menyandarkan kepada mereka untuk menanyakan tentang agama ini. Ini suatu kemuliaan bagi orang-orang yang berilmu. Siapa orang-orang berilmu tersebut? Ini yang harus kita perhatikan, ya ikhwah. Dan sebelumnya, untuk menguatkan tentang keutamaan ini, dan supaya kita betul-betul punya perhatian yang besar terhadap ilmu, juga Allah Subhanahu wa taala menafikan persamaan antara orang yang tidak berilmu dengan orang yang berilmu. Memang tidak pantas untuk disamakan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Allah tegaskan, "Qul hal yastawil ladina la ya'lamuna wal ladina la ya'lamuna? Qul hal la yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun?" Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Allah nafikan persamaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Karena memang tidak pantas, tidak layak untuk disamakan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu memiliki akhlak yang mulia, karena ilmu tersebut mendorong untuk demikian. Orang yang tidak berilmu, dia akan melakukan apa saja yang dia maukan. Tidak peduli itu akhlak jelek dan yang lain-lainnya. Orang yang berilmu tidak sama dengan orang-orang yang tidak berilmu. Memang tidak pantas untuk disamakan. Tidak layak untuk disamakan. Sebagaimana tidak pantas penghuni an-nar disamakan dengan penghuni jannah. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama penghuni neraka dengan penghuni jannah. Tidak pantas untuk disamakan. Allah sebutkan ashabul jannah humul faizun. Penghuni jannah mereka adalah orang-orang yang faizun, orang-orang yang beruntung. Berarti penghuni an-nar orang-orang yang merugi. Penghuni jannah orang-orang yang bahagia. Penghuni an-nar orang-orang yang sengsara. Penghuni jannah berada di atas kenikmatan. penghuni an-nar berada di atas adab. Subhanallah. Tidak pantas untuk disamakannya. Maka ya ikhwan, yang perlu kita perhatikan dalam masalah ini, kita harus mengetahui siapa itu al-ulama, dan kita berupaya untuk menuju ke sana. Walaupun ya berat ya, tidak semua orang bisa meraih jabatan yang demikian itu. Tetapi kita terus berusaha dan berupaya ya, walaupun sebagian kecil yang bisa kita raih. Kalau tidak ada derajat yang paling atas, ya di bawahnya. Orang-orang yang berilmu ya, memang tidak pantas untuk disamakan dengan orang-orang yang tidak berilmu ya. Allah sebutkan di dalam firman-Nya tentang ulama tersebut, yaitu Allah mengatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya adalah hanya ulama, orang-orang yang berilmu. Disinilah yang harus kita renungi bersama, apakah kita memiliki sifat ini, yaitu al-khasyah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut kepada azab Allah azza wa jalla. Dengan rasa takut inilah akan melahirkan amalan-amalan soleh. Orang yang takut kepada Allah akan lahir darinya amalan-amalan soleh, dan dia betul-betul menjauhi amalan-amalan yang buruk. Kalau di dada seorang terpenuhi rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan terdorong bagi dia untuk beramal soleh. Bagaimana tidak, wong dia merasa takut pada Allah subhanahu wa ta'ala, takut diadab oleh Allah, dimasukkan ke dalam an-nar, sehingga orang tersebut akan berupaya untuk lari dari an-nar dengan melakukan sebab-sebab yang bisa menjauhkan diri dia dari an-nar, yaitu dengan meninggalkan maksiat, melakukan amalan-amalan yang perintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa takut inilah sebagai ciri seseorang itu dikatakan alim. Jika rasa takut tidak ada pada diri seorang, maka tidak pantas dia disebut sebagai orang yang alim. Dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takut adab Allah subhanahu wa ta'ala. Dia takut berbuat zalim kepada makhluk-makhluk Allah, karena Allah yang menciptakan mereka. Takut. Jangankan kepada manusia, kepada binatang pun dia takut untuk berbuat zalim kepada binatang. Takut kepada Rabbnya yang menciptakan binatang tersebut. Orang-orang yang alim begitu besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia terus mengaitkan dirinya di dalam perbuatan-perbuatannya dengan al-khauf ini, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau mengambil barang seorang yang bukan milik dia, bukan hak dia, dia takut kepada Allah karena Allah melihat dia, mengetahui perbuatan dia, dan nanti akan dimintai tanggung jawab. Takut kepada Allah. Orang yang alim dia betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal kewibawaan Allah, mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui adab Allah itu amat dahsyat. Sehingga orang-orang berilmu itu akhlaknya baik, adabnya baik, ibadahnya baik. Hubungan dengan Allah kuat. Demikian juga hubungan dengan sama manusia baik. Terhadap binatang pun juga baik. Para ulama itulah yang dikatakan sebagai khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Mereka lah orang yang paling baik, karena mereka adalah ulama. Dia kenal Rabbnya, sehingga dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah di dalam ibadah tersebut. Demikian juga dia baik di dalam bermuamalah dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik itu manusia ataupun binatang. Demikianlah ulama khairul bariyah. Kita ketahui bahwasanya ulama itu adalah khairul bariyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah, "Ulaika hum khairul bariyah." Merekalah orang-orang yang paling baik. Yang akan mendapatkan pahala nanti di jannah. Allah sebutkan, ulaika hum khairul bariyah, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtil anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum maradu'an dhalika liman khasya rabbah. Perhatikan ini, ayat ini. Ulaika hum khairul bariyah, mereka lah sebaik-baik manusia. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtil anharu khalidina fiha abada. Balasan bagi mereka itu dari Allah Azza wa Jalla, jannatu adn, jannah, jannah adn, tajri min tahtil anhar, yang mengalir di bawah jannah-jannah tersebut, sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam jannah tersebut selama-lamanya. Khairul bariyah ini mendapatkan pahala seperti itu. Yang pahala tersebut untuk siapa? Dzalika liman khasyya rabbah. Berarti khairul bariyah di dalam surat tersebut dijelaskan oleh Allah bahwasanya mereka adalah man khasyya rabbah. Khairul bariyah mendapatkan pahala jannatul adn, Yang jannah itu diberikan kepada siapa? Dzalika liman khasyya rabbah. Berarti khairul bariyah adalah orang yang takut kepada Rabb-nya. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tadi yang saya sebutkan bahwasanya al ulama itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang hanya takut kepada Allah dari kalangan hambanya ini adalah para ulama. Dalam surat Al-Bayyinah, mereka itu orang yang takut kepada Allah adalah khairul bariyah. Berarti para ulama itu adalah khairul bariyah. Sebaik-baik manusia, para ulama orang yang paling baik. Makhluk-makhluk Allah mendapatkan manfaat dari ulama ini. Kebaikannya itu menyeluruh. Manusia yang bergaul dengan para ulama mendapatkan kebaikan, mendapatkan bimbingan, arahan. Demikian juga binatang-binatang mendapatkan kebaikan, penuh dengan kasih sayang. Namanya ulama, orang yang berilmu, tahu ya. Dan belajar kitabullah, belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang untuk menganiaya, di dalam berbuat zalim. Semakin kuat ilmunya, semakin baik dia. Semakin bertambah ilmunya, semakin baik akhlaknya, adabnya, ibadahnya. Karena semakin kuat rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin berilmu, semakin baik dia ya. Orang-orang yang ada di sekitarnya mendapatkan kebaikan dari dia. Bahkan binatang pun mendapatkan kebaikan dari dia. Karena dia takut berbuat zalim kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik itu manusia ataupun binatang. Kalau berhutang, dia akan melunasinya. Takut pada Allah Subhanahu wa taala, takut nanti di yaumul qiyamah. Barang siapa yang punya hutang akan ditahan masuk jannah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut ancaman Allah, takut ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar dihafal dari lisan-lisan dia ilmu tersebut, tapi diamalkan sehingga membuahkan kebaikan dia. Ketika bertetangga, baik terhadap tetangganya. Ketika dia sebagai orang tua, baik terhadap anak-anaknya, punya perhatian terhadap anak-anaknya. Dia sebagai mudarris, dia perhatian terhadap thullabnya. Memberikan faedah-faedah, membimbing, mengarahkan, al-amru bil ma'ruf wa nahyan munkar. Ini ulama. Semakin tinggi ilmunya, semakin banyak kebaikan orang tersebut. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah fahamkan dia tentang agama ini. Faham tentang agama, yaitu dia mengetahui agama tersebut dan mengamalkannya. Sekali lagi, para ulama itu adalah khairul bariyah, manusia yang paling baik karena memberikan manfaat terhadap lingkungannya, terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, memberikan kebaikan. Karena mereka lah sebagai pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, para anbiya, terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang baik, orang yang terbaik. Nabi kita adalah orang yang terbaik. Kebaikannya itu dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Demikian juga makhluk-makhluk Allah yang lainnya, dari kalangan binatang ataupun yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama, mereka adalah pewaris para nabi. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata latada'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yatlub. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fi jawfil ma wa inna fadl al-'alimi 'ala al-'abidi ka fadl qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama wa innama warrasul ilma wa man akhadahu faqad akhada bihatin wafirin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka mendapatkan ilmu, maka Allah mudahkan bagi dia jalan menuju jannah. Yang dimaksud dengan as-suluk di sini, menempuh suatu perjalanan dalam mendapatkan ilmu, yang pertama secara hissi, yaitu dia melakukan perjalanan, melakukan rehlah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Tidaklah dia menempuh suatu perjalanan melainkan untuk mendapatkan ilmu, untuk thalabul ilm. Maka ini akan dimudahkan jalan menuju jannah. Ini secara hissi. Dia melakukan perjalanan dari suatu daerah ke daerah yang lainnya. Makna yang kedua yaitu secara maknawi. Badan dia tidak melakukan rehlah, badan dia tidak melakukan perjalanan. Dia duduk di majlis. Dia duduk mungkin di majlis, kakinya tidak melakukan perjalanan. Tetapi perbuatan dia melakukan perjalanan di dalam rangka untuk mendapatkan ilmu. Yaitu dia membaca, memurojaah pelajaran-pelajaran. Ini termasuk man salaka tariqan. Dia badan dia mungkin di kamar dia baca yang diajarkan ustaz tadi begini-begini, difahami, dihafal ya. Maka dengan itu dia mendapatkan ilmu, kokoh ilmu yang ada pada dirinya. Maka orang ini walaupun tidak melakukan perjalanan secara hissi, secara maknawi dia telah melakukan perjalanan dalam rangka mendapatkan ilmu. Maka ini juga masuk dalam makna hadis tersebut. Maka barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka mendapatkan ilmu, Allah mudahkan bagi dia jalan menuju jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnataha li talibil ilm ridan lima yatlub. Sungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya untuk talibil ilm karena ridho terhadap apa yang mereka cari. Ridho. Dan ingat ya, para malaikat ini subhanallah, mereka mencari halaqah-halaqah ilm. Kalau mereka mendapatkan halaqah ilm, mereka turun dan tidak melakukan penerbangan, karena memuliakan apa yang dicari oleh talabul ilm tersebut, yaitu ilmu. Dan mereka akan mengundang teman-temannya, kemarilah kalian, ini yang kalian cari, ini yang kalian cari. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta hitanu fi jawfil ma. Sungguhnya orang yang berilmu itu akan memohonkan ampun untuknya seluruh yang ada di langit maupun yang ada di bumi, bahkan ikan yang ada di lautan itu pun juga memohonkan ampun untuk orang yang berilmu ini. Kenapa? Memang orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang khairul bariyah. Yang di langit, yang di bumi, seluruhnya memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang berilmu ini. Bahkan ikan yang ada di lautan pun juga memohonkan ampunan untuk orang yang berilmu. Masya Allah, nikmatnya orang yang berilmu. Ikan yang di lautan, siapa yang bisa menghitung jumlahnya? Jumlah ikan yang ada di lautan. Lautan dengan daratan, banyak lautan masih. Berapa persennya lautan itu? Ikan yang ada di sana luar biasa banyaknya. Luar biasa. Ikan, sampai ikan yang ada di lautan pun juga memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang berilmu. Karena memang orang yang berilmu ini adalah orang yang baik, yang tidak melakukan kedzaliman. Hatta kepada binatang pun tidak berbuat zalim mereka ini. Apalagi manusia, apalagi orang-orang yang beriman, apalagi salafi. Hati-hati ya kawan. Orang-orang berilmu khairul bariyah, sehingga mereka banyak didoakan oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena takut kepada Allah. Sehingga mereka tidak berbuat zalim kepada siapapun, hatta itu binatang. Maka ana ingatkan dalam kesempatan ini ya, kita terus memperbaiki diri kita. Ilmu yang ada pada diri kita ini bagaimana menciptakan perbuatan kita ini, bagaimana menjadikan akhlak kita, adab kita menjadi baik. Bagaimana orang-orang yang di sekitar kita itu mendapatkan kebaikan dari ilmu kita. Perhatikan hadis tadi ya. Di seluruh yang ada di langit, yang ada di bumi, itu mendoakan ampunan kepada Allah untuk talib, untuk orang yang berilmu ini. Karena kebaikannya memang. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu atas orang yang abid, ahli ibadah, itu seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Bulan purnama itu cahayanya meluas. Jadi orang yang berilmu manfaatnya meluas. Sinarnya terang. Berbeda dengan bintang yang kadang keluar cahayanya, kadang tidak. Dan keluarnya pun juga subhanallah redup, tidak seperti rembulan. Diharapkan orang-orang yang berilmu manfaatnya itu terus menerus kepada umat ini, bukan justru sebaliknya membuat masalah pada umat ini. Di umat ini tidak demikian orang yang berilmu. Banyak memberikan manfaat kepada umat ini. Umat betul-betul mendapatkan kebaikannya dengan sirna, dengan cahaya ilmunya, yang itu diwujudkan dalam bentuk amaliah-amaliah yang saleh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ulama itu adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar wala dirham, tidak mewariskan mata uang, tidak mewariskan harta, akan tapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang amat banyak. Ini satu keutamaan ya ikhwan, bahwasanya tidak ada keutamaan yang lebih tinggi daripada keutamaan nubuwah, dan juga tidak ada keutamaan yang lebih tinggi daripada keutamaan pewaris martabah nubuwah tersebut. Oleh karena itu, bersemangatlah kita dalam talabul ilm, dan yang paling penting bagaimana ilmu tersebut betul-betul masuk ke dalam hati kita dan melahirkan amalan soleh sehingga kita menjadi orang yang baik. Ingat betapa banyak orang menuntut ilmu tetapi tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmunya. Nas'alullaha 'ilman nafi'an wa na'udzubillahi min 'ilmin la yanfa'. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.